akad pernikahan. Fahadha ma'ana fihi min taqlidil kuffar aiban lianna hadihi al'ada sarat ilaihi nasara fa fihi mukhalafa sarihah li nususin sahihah tuharrimu khatamat dahab ala rijal wa ala nisa aiban kama sata'alam wa ilaika fardu hadhi nusus. Dan ini yang ditindakan seperti ini, melakukan tukar cincin, dan tentunya itu ada ibrah di sana. Ada etikoda, keyakinan-keyakinan mereka dengan pertunangan tersebut melalui metode ataupun melalui tata cara seperti itu. Yang pertama, ma'ana fihi min taqlidil kufar. Ini yang pertama tentunya beserta apa yang terdapat di dalamnya berupa taklid terhadap orang-orang kafir, yaitu ikut-ikutan terhadap kebiasaan mereka, karena itu merupakan kebiasaan yang berjalan pada mereka, terutama bagi orang-orang Nasrani. Yang kedua, padanya terdapat mukhalafah shalihah terhadap nusus sahihah, nas-nas yang sahih, dalil-dalil yang sahih, yang mengharamkan daripada cincin emas terhadap kaum lelaki, juga terhadap kaum wanita. Sebagaimana engkau akan ketahui, terhadap kaum wanita padanya terdapat khilaf yang sangat besar, dan jumhurul ulama bahkan itu disebutkan sebagai ijma' bahwasanya wanita boleh memakai cincin walaupun emas. Tetapi ma'ruf menjadi pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya wanita tidak boleh memakai segala macam perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas yang melingkar. Jadi emas yang melingkar seperti cincin belang, kemudian giwang dan sebagainya, itu tidak boleh bagi wanita. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada apa kita akan sampai kepada penjelasan hal tersebut dan dalil-dalil beliau, ya. Dan kita akan, insya Allah, ya, kita akan korelasikan dengan pendapat yang lain, pendapat jumhur ulama. Bahkan ini pendapat daripada Syekh Al-Albani dan sebagai pendapat-pendapat yang ini syar, pendapat yang lemah. Tetapi nanti kita akan lihat argumentasi yang dibawa oleh beliau rahimahullah, tentu sangat puaskan. Dia adalah seorang hadi. Jadi di sini disebutkan bahwasannya memakai daripada khatamul fitbah, cincin tunangan, itu bentuk daripada tasabbuh bil kufar, terutama adalah orang-orang Nasrani. Dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa itu merupakan adat kebiasaan mereka. Di situ beliau memberikan ta'rif, catatan kaki. Kita baca catatan kaki dari beliau. Beliau menyatakan wa yaj'u dzalika ila 'adatin qadimatin lahum. Dan hal tersebut, yakni bertukar cincin atau memakai masing-masingnya cincin tunangan, itu merupakan 'adat qadimah lahum, kebiasaan yang lama bagi mereka. Dan kalau yang terjadi, yang dimaukan di sini adalah di saat akad nikah, di saat akad nikah, dan bukan pertukaran cincin atau tetapi memakai cincin kepada tunangan. Inda makanan arus yadul khatam ala rasiha min arus aliso. Di saat al arus yang pertama adalah mempelai laki-laki. Di saat al arus yang mempelai laki-laki, yadha al-khatam, meletakkan cincin ala ra'si ibhamil arusil yusra, di ujung daripada jari jempol, ibu jari al-arus al-yusra. Al-arus di sini adalah mempelai perempuan, al-yusra bagian kiri, jadi jempol kiri. Wayaful bismillah, tentunya ini adalah ucapan mereka, ya, orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka di saat melangsungkan akad nikah. si suami meletakkan cincin tersebut dimasukkan ke dalam ibu jari tangan kiri bagi calon istrinya, mempelai putri, dengan menyebutkan kalimat in the name of the father, bahasa mereka, bismillah, dengan nama Tuhan Pak. Tumma yunqiluhu wa bi'anlahu ala rasis sabar. Kemudian cuma dimasukkan gitu saja, terus dilepas lagi. Setelah itu dipindahkan dan diletakkan pada ujung jari telunjuk sebelah kiri. Wayaqul bismillah ibn in the name of the son, masukkan, lepas lagi. Kemudian setelah itu diletakkan pada yang tengah ini, pada ujung jari kiri yang sebelah kiri, yang sebelah tengah, ujung jari tengah yang sebelah kiri. Wayaqul bismi ar-Ruhul Qudus, dengan nama Ruh Qudus, bahasa Arab itu. Bahasa Inggrisnya gimana? In the name of the Holy Ghost. Gas apa bos namanya? Kalau bos itu hantu. Gas. Alhamdulillah. Wa indama yaqul amin yad'u wa akhiran fil jinsir haitsu yastaqir. Dan di saat kemudian mengucapkan amin, ini diletakkan pada akhir jinsir. Jinsir yakni jari manis. Haitsu yastaqir, di mana di situ tetap di situ saja. Jadi kenapa kok dipakaikan pada jinsir, ya? Kalau para apa namanya ini mempelai-mempelai perempuan diletakkan pada jari manis, ternyata itu ada sakralnya dari orang-orang Nasrani. Waqad ujiha su'al ila majallatil mas'ah allati tasdur fi London bi adad apa ini is asab ada al wa niat pada sidin sobat atalnya, dan telah diarahkan satu pertanyaan pada majalah Ma'ah, yakni woman, kalau di sana bahasa ini bahasa Inggris, yang tasdur di London, yakni yang terbit di London. Majalah woman termasuk majalah terkenal, magazine, dia ada pada edisi yang ke-19 Maret 1960 Masehi, pada halaman yang ke-9. Wa jaban anhu adila talbud muharrat kisam hadil asilah, dan dijawab oleh adila talbud tercaptur daripada bagian tanya jawab ini, atau penanggung jawab daripada bagian tanya jawab ini. Wa soal huwa, pertanyaannya tentunya pakai bahasa Inggris ini ya. Pertanyaannya ini adalah majalah woman. Limada yudha fatahu zawad fi jinsiril yadil yusra? Ada ini bahasa Inggris disebutkan di sini. Mana anak khawatir bacanya salah? Karena bahasa Inggris itu bahasa yang paling kadib ya, dusta. Bacaannya apa? A bisa dibaca U bisa dibaca O. Susah ini bahasa. Nanti kalau misalnya anak baca karena ada di sini nanti salah, tolong betulkan. Why is the waiting ring placed on the third finger of the left hand? Benar. The left hand. Nah itu hand tulisannya jadinya hand. Alhamdulillah. Yeah. Why is the waiting ring placed on the third finger of the left hand? Limada yudok khatamu jawab di pincir ayat yudisum. Kenapa? Khatamu zawad, cincin pernikahan, diletakkan pada binsir, pada jari manis, di tangan yang sebelah kiri. Wal jawab, jawabannya yukol, dikatakan. Ini berarti ini adalah suatu yang sifatnya juga semisal apa, sesuatu yang belum berdasarkan penelitian yang seksama. Nah, Yuval ini bisa diartikan konon ya, kabarnya innahu yujad erkon fihadil isbah yang kasih mubah sholat Yuval. Konon kabarnya bahwa pada urat jari manis itu ada ya, satu urat yang langsung bersambung dengan hati. Langsung bersambung dengan hati. Ini terletak pada jari manis kita. Jadi itu menjadi satu argumentasi bagi mereka untuk meletakkan cincin pernikahan pada jari manis. Wa hunaka aydan al-aslul qadim. Dan di sana juga satu tradisi yang lama. Inda makana yad'ul arus al-khatam 'ala ra's ibham al-arusatil yusra. Jadi satu kebiasaan lama berlaku di saat mempelai laki-laki meletakkan cincin pernikahannya pada ujung daripada ibu jari mempelai perempuan, wa yaqul bismillah, dia mengatakan dengan nama Tuhan Bapa. Para lantas kemudian berpindah kepada ujung jari telunjuk, wa yaqul bismillah, dan mengucapkan dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Fa'ala rasil wusta, kemudian pada ujung daripada jari tengah, wa yaqul wa bismi ruhil qudus, dengan nama Ruh Kudus. Wa akhiran yaqul fi bincir haitu yastahir, wa yaqul amin. Dan yang terakhir diletakkan pada bincir di jalur apa ini, jari manis, hingga tetap di sini, dan dia mengucapkan amin. Demikian yang disebutkan masih ya, beliau menyertakan bahasa Inggrisnya tapi tidak perlu dibacanya. Al-Muhim maknanya sama seperti tadi. Wa qatawala naqlu hadza wa turjumatahu al-kafiba al-fadilah Malik Hanan fa jazakallahu khairan. Dan ini semua yang dituliskan di sini dinukil dan sekaligus diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh seorang penulis yang mulia, yakni Malik Hanan, seorang wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Artinya saya minta bantuan kepada ini beliau ini, Malik Hanan ini, untuk yakni apa namanya? Menukilkan tentang kebiasaan lama daripada orang-orang tersebut. Dituliskan dan sekaligus diberikan kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Baik. Jadi kebiasaan daripada kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin dengan bertukar cincin itu merupakan bentuk daripada taklidul kufar, ya. Ikut-ikutan terhadap tradisi orang-orang kafir. Ini yang pertama. Sedangkan perkara tersebut bukan perkara ringan. Setiap perkara yang dibawa kepada makna taklidul kufar atau tasabbuhul kufar, ini adalah perkara besar. Itu menjadi penyebab daripada keterbelakangan kaum muslimin. Di saat satu umat mengikuti umat yang lain, maka dia akan menjadi umat yang terbelakang. Kenapa Rasulullah SAW berusaha untuk senantiasa kita tampil beda dan memiliki jati diri, memiliki identitas, dan memiliki yakni tamayus. Ya, memiliki tamayus, tampil dengan jati diri sendiri, bangga dengan jati diri kita sendiri sebagai muslimin, tampilkan simbol-simbol Islam dalam diri kita, dalam pakaian kita misalnya, dan juga dalam bahasa kita kalau bisa, itu juga luar biasa. Bahasa itu pengaruhnya sangat besar sekali. Di saat kita taklid kepada orang-orang kafir, mengikuti bahasa mereka, kita justru meremehkan dan meninggalkan bahasa Al-Quran. Anak-anak kita, ya, alhamdulillah, anak-anak muslimah, mereka tidak dikenalkan dengan bahasa Inggris. Kita saja yang sudah terlanjur belajar bahasa Inggris, tanpa ada manfaat. Ini bahasa Al-Quran, bahasa hadis Rasul, dan itu menjadi Lughatul jannah bismillah. Ya. Dan juga pertanyaan Pak Nasir pun juga dengan bahasa Arab. Sarok bahasa apa ya? Bahasa Arab. Mati. Paman Nabi. Ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Baik. Sehingga kita coba untuk mereka bisa berbangga dengan bahasa tersebut, dengan bahasa Arab, bisa berbangga dan tidak minder dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris. Waktu kita kecil dulu kita justru merasa apa ya, bangga saat kita bisa mengetahui satu, dua, hari-hari dengan bahasa Inggris. Padahal kita tidak tahu sama sekali bahasa Arab. Qatibullah azzaikumullah. Di sini makdur yang pertama disebut oleh Syaikh Al-Albani, yakni taklidul kufar atau tasabbuhul kufar. Kemudian yang kedua, menyelisih daripada nas-nas. Menyelisih daripada nas-nas sahihah, sharihah yang mengharamkan daripada khatamul dzahab bagi lelaki. Syaikh Al-Albani juga menyatakan bagi perempuan, tetapi di situ ada khilaf dan pendapat yang lain adalah tidak mengapa bagi perempuan. Walilah ibadah Pak Tuhan ini khusus. Dan sebagian nas-nas tersebut adalah sebagai berikut kata beliau. Al-Arab yang pertama, Nah Tolongan Wotan Anfal Amir Zahab. Yang pertama adalah hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Al-Bara Ibn Azib. Dan juga Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Juga ada pula dari Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husain. Dengan apa seperti itu? Nah, sallallahu alaihi wasallam an khatamul dzahab. Rasulullah SAW melarang daripada khatamul dzahab. Cincin yang terbuat dari emas. Ini dalil sifatnya umum. Terkhususkan bagi perempuan nanti. Ada pengkhususan-pengkhususan. Sehingga apa terkhususkan larangannya ini bagi laki-laki apa? Jadi dikeluarkan dari umuman adalah kaum wanita. Fahamiyah yang kedua, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a qataman min dhahab fi yadi rajulin fanaza'ahu. Fatarahahu. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat cincin emas pada tangan seseorang, lantas beliau melepasnya dan membuangnya. Wafal dan beliau bersabda, yang itu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadi. Apakah salah seorang kalian menyengaja meletakkan bara dari neraka kemudian dia taruh pada tangannya? Jadi emas yang dipakai oleh seorang lelaki di tangannya, maka itu ibaratnya adalah api neraka. Qatila li rajul ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam ayat ini yang mengambil adalah rajul. Dalam ayat yang lain nanti kita akan ketahui yang mengambil adalah si pemiliknya itu sendiri. Sedangkan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fakir lari rojul pada nada kata Rasulullah. Maka dikatakan kepada si laki-laki tadi setelah Rasulullah SAW pergi, kut khotamak wan pafi'i, ambil cincinmu dan manfaatkanlah dengan qal, laki-laki tadi menjawab, la wallah, tidak demi Allah, la akudu abadan, aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya. Wa qatara aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah telah membuang. Asy'ari Al-Albani memberikan komentar pada hadis ini, wal haditsu nassun fi tahrim khatamid dhahab. Dan hadis ini nas, jadi dalil akan haramnya cincin dari emas. Karena saya tian Ahmad rahimahullah annahu yuqrah ma'mulun ala qalabati tahrim. Adapun apa yang akan datang dari Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan dimakruhkan, maka makruh di sini dibawa kepada makna qalabati tahrim. Makruh dalam artian bukan makruh secara istilah yang ma'ruf dalam ilmu fikih ya. Tapi makruh kalau satu tahrim, yaitu kebencian yang diharamkan dalam perkara tersebut sampai pada taraf haram, kebencian dalam arti demikian. Kalau satu tahrim, karena memang demikian para ulama mutafat ini, mereka begitu berhati-hati dalam memberikan hukum satu permasalahan terkait dengan dinullah. Terkadang mereka menyatakan kalimat yukroh, padahal maksudnya adalah haram. Waqalu ya'an Abi Hurairah marfu'an, dan diriwayatkan secara marfu' dari Abu Hurairah, la'anallah labisa, Allah melaknat orang yang memakainya. Rawah Musa Khafi fi At-Takhafiyah, diriwayatkan oleh At-Takhafi dalam At-Takhafiyah. Latif fi sana didi Sayyid Ibn Miskin wa Muwan Muttahan. Nah, tetapi dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Sayyid Ibn Miskin, dan dia ini tertutup berdusta. Ini artinya hadisnya dhaif jiddan. Oke, jadi hadis yang kedua, yaitu hadis Ibn Abbas, di mana Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang memakai cincin dari emas, lantas beliau melepasnya dan membuang. Dan beliau menyatakan dengan keras bahwasannya salah seorang kalian menyengaja memasukkan ataupun meletakkan pada tangannya barang dari api neraka. Kemudian hadis yang ketiga, salitan an Abi Tha'labah Al-Qushani radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam absara fi yadihi khataman min dhahab. Ini zahirnya satu hadis ya, zahirnya Allah alam biswa, satu kejadian. Akan tetapi nanti kita akan melihat sisi-sisi perbedaan di sini. Yang melepas adalah Abu Thalabah sendiri. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam absara fi yadihi khataman min dhahab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada tangannya, yaitu tangan Abu Thalabah, khatam min dhahab, ada cincin terbuat dari emas. Faja'ala yaqra'uhu biqabidin ma'ah. Maka beliau pun mengetuknya, jangkro itu memukul tapi tidak keras di tangannya begitu, dengan kodi itu yakni ranting yang sudah patah dari pohonnya, namanya kodi, dipentungkan begitu cuman tidak keras, sehingga itu jangkro, bukan yang teribu tapi yang pro. Falam maka bila Nabi SAW al-kohu, maka di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperhatikan dirinya lagi. Jadi beliau masih bukan dengan sesuatu yang lain begitu. Si laki-laki tadi melepasnya kemudian melempar. Jadi Abu Thalabah itu tadi, dia melepas kemudian melempar. Karena orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini kita bisa melihat betapa sangat cepatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam intifal terhadap perintah Rasul. Padahal di situ tidak ada perintah. Hanya beliau sekedar ya memberikan isyarat dengan ditutup-tutupkan gitu ranting kepada tangannya ya. Itu sudah paham. Beliau tidak suka dengan ini. Langsung dilepas emas loh ini ya, bukan itu ini emas ya. Lepas kemudian dilepas. Bayangkan. Luar biasa. Kalau kita bagaimana kira-kira? silakan istighfar. Ini maksudnya apa ya Rasul ditutup-tutup gini? Nah, kan begini. Ya, sudah paham langsung lepas. Lepas. Panabur Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarahu fi yadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Sa'bah kembali dan ternyata beliau tidak melihat di tangannya ada sesuatu, ya. Tidak lagi melihat cincin itu pada tangannya. Maka lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma arana illa qad auja'na wa aghrabna." Tidaklah kami melihat melainkan kami telah menyakitimu, ya, dengan ditutup-tutup tadi itu, ya. Wa aghrabna, dan kami telah membuatmu rugi. Ini kalimat ini maksudnya adalah ini dengan dilemparkannya tadi apa emas yang berada di tangannya tadi. Kenapa? Karena pada hakikatnya beliau tidak menginginkan atau beliau tidak mencuri untuk kemudian dilepas dan dilemparkan. Beliau itu hanya mengisyaratkan bahwa itu jangan dipakai. Maunya beliau seperti itu. Bukan kemudian apa dibuang. Sehingga emas itu bisa dimanfaatkan, tetapi bukan untuk dipakai laki-laki. Dipakai untuk perempuan tidak mengapa. Tidak untuk laki-laki. Misal kemudian dilepas, kemudian jika dibawa pulang atau dijual, ya, kepada yang ini tentunya dijual untuk wanita, maka tidak mengapa. Atau dipakaikan istrinya. Sehingga kalimat ini ma'arana illa qad auja'na, tidaklah kami melihat melainkan kami ternyata hanya sekedar menyakiti, menyakiti dengan tadi itu ditutup tadi itu buang pelunak, yakni dengan merugikan, memberikan kerugian, yakni dari sisi dibuangnya emas tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW menginginkan dengannya hanya sekedar melepasnya untuk kemudian disimpan atau ya dipakaikan kepada orang yang diperbolehkan oleh syariat memakainya, ataupun dimanfaatkan dan diambil keuntungannya dengan dijual dan semisalnya. Tayyib. Rabi'an yang keempat. An Abdillah bin Amr, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a 'ala ba'di ashabi qataman min dhahab. Jadi Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada sebagian sahabat-sahabat beliau khataman min dhahab, cincin dari emas. Fa'aradu anhu. Lantas beliau pun berpaling dari fa'aqahu. Lantas si pemilik emas tadi melemparnya. Wattaqada khataman min hadid. Kemudian dia mengambil khotam, mengambil cincin dari besi. Fakal, maka Rasulullah SAW bersabda, hadza syarrun, ini malah lebih jelek. Jadi cincin dari besi malah menyatakan lebih jelek pada Rasul. Hadza syarrun, hadza hilyatu ahlinnar, ini adalah perhiasannya penduduk neraka. Ini disebut perhiasan sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap Abu Nar. Kenapa? Karena Abu Nar itu bukan dengan perhiasan, itu dibelenggu dengan besi. Mereka dibelenggu dengan besi. Tangan mereka, kaki mereka, badan mereka dibelenggu dengan besi. Maka di saat melihat besi kalau dipakai sebagai cincin, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadza syarr, ini lebih jelek lagi. Hadza hilyatu aminah. Fa'alqahu. Lantas kemudian dilempar oleh sahabat tadi. Fattaqada khataman min warid. Lantas dia mengambil khatam, yakni cincin dari perak. Fasa kataan. Beliau pun kemudian dia, dia tidak mengenal. Sampai. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada sebagian sahabat beliau ada yang memakai cincin dari emas, maka beliau berpaling darinya. Dengan itu sahabat sudah sadar, sudah paham maksudnya, dan beliau memang demikian. Di saat beliau tidak menyukai sesuatu, beliau berpaling dari itu. Lantas lepas, bahkan dilempar, dibuang emas tersebut. Kemudian memakai besi, bukan langsung perak, tapi besi. Kalau emas tidak boleh, apa mungkin karena ini terbuat dari emas, kelihatan megah, mewah dan sebagainya, maka dibuang. Kalau besi mungkin tidak apa-apa, ya kan? Pakai besi. Nah ini sahamnya banyak ini, cincin-cincin gitu. Ya. Ternyata beliau menyatakan harus syarat ini lebih jelek lagi. Ini adalah perhiasan yang penduduk neraka. Lepas, dibuang. Kemudian mengambil lagi yang dari perak, dipasang. Beliau lihat. Jadi kalau dari perak tidak mengapa. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Bukhari, tapi dalam kitab Adabul Mufrad, bukan dalam Sahihnya. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Amr bin Shu'aib, dari bapaknya Shu'aib bin Muhammad bin Muawiyah bin Haidar, dari kakeknya yakni Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu. Sanadnya hasan. Wasaqat alai Ibnu Rajab fi Syaddah ini, dan Ibnu Rajab tidak memberikan komentar. Dan sanad Amr bin Shu'aib an-Nabi jadi ini sangat ma'ruf sekali di inda al-muhaddithin, ya. Mereka menyebutnya sebagai hadis yang hasan. Sanad tersebut, ya. Sanad yang hasan hadisnya. Dan hadis ini sahih dengan jalan-jalan yang lainnya. Dan juga adanya syawahid dari hadis Umar bin Khattab, sehingga Syekh Al-Albani menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dengan mutabaah dan syawahidnya. Beliau memberikan terbi setelah berbicara panjang lebar tentang sanad hadis yang tidak perlu kita baca, ya tentunya cukup hasil akhir daripada penilaian beliau ini hadis ini sahih. Tapi apa dan hadis tapi apa tanding hadis, hadis ini memberikan faedah haramnya cincin dari emas, apa cincin dari besi. Ya Nau Jalalu Sharon min Hatam Zahab. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadikannya lebih jelek daripada cincin dari emas. Jadi cincin dari besi itu lebih jelek daripada cincin dari emas. Fayatar Fifta Yapa Dilutin Di Bahati. Maka jangan kamu, jangan seseorang terpedaya oleh fatwa sebagian mufti-mufti, ya, sebagian mufti-mufti dari kalangan para ulama afadil dibahat ini akan kebolehan. Jadi sebagian daripada ulama itu ada yang membolehkan cincin dari besi. Ihtimad dan minhu ala hadis sahihain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin Qadaba imro'ah. Masih panjang ini penjelasannya. Kita sudah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Nah kalau kita lanjutkan ini masih cukup ada beberapa halaman. Jadi kita tunda penjelasan daripada tadi di sini pada pertemuan yang akan datang. Maka kita benar masuk ke malam. Maka kita benar masuk ke malam. Maka kita benar masuk ke malam.